السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا ورسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang semoga Allah selalu rahmati, tidak ada kata yang layak untuk kita ungkapkan kecuali bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat umur yang dengannya kita diberi kesempatan untuk terus berbekal. Karena bekal itu sangat penting. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, kata Allah, dan sebaik-baik bekal itu ketakwaan. Hadirin Allah muliakan, maka itu penyesalan penduduk neraka. Penyesalan penduduk neraka itu adalah mereka tidak mau mendengar, tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu. Penyesalan mereka itu Allah firmankan dalam surat Al-Mulk ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bi dhanbihim fasaqa li ashabis sa'ir. Mereka menyampaikan, kalau saja waktu di dunia kami mau mendengar, kami mau berpikir, kami mau belajar, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk ke dalam, atau kami tidak akan menjadi penduduk neraka sa'ir. Fa'tarafu bi dzambihim, mereka mengakui dosa mereka. Hadirin, enggak mau mendengar, enggak mau belajar itu dosa. Walaupun sebagian orang tuh cari justifikasi pada hari ini, tapi di akhirat nanti semua ngaku. Fa'tarafu bidzambihim, mereka mengaku emang dosa sih, emang saya gak mau belajar, memang saya gak punya waktu untuk menuntut ilmu, memang saya gak mau berpikir, gak mau merenungkan firman-firman Allah dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mereka akui dengan jelas, tanpa ada alasan, tanpa excuse. Fa'atarafu bidhanbihim, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Jadi pertanyaannya, kita mau menyesal di akhirat apa enggak, gitu aja. Mumpung ada kesempatan untuk belajar, mumpung ada kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena kesempatan ini enggak Allah berikan kepada setiap orang, khususnya di hari-hari ini. maka bersyukurlah dan berbekallah. Jadi menunjukkan mendengar itu penting. Jadi ternyata orang tuh masuk neraka karena gak mau dengar, karena gak mau berpikir. Apa yang dimaksud mendengar? Mendengar firman-firman Allah, sunnah Nabi SAW, dan tidak mau mempelajari dan memikirkannya. Jadi hadirin yang semoga Allah muliakan, bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah, dan selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin, selanjutnya marilah jaga terus syahadatin kita, jaga tauhid kita, iman kita, dan terus berupaya mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Hadirin, kembali bersama Imam Nawawi, dan kembali kita bersama hadis yang ke-170 ya. Hadis Jabir tentang khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah jelaskan tentang bahwa salah satu tugas Rasulullah SAW adalah memberikan peringatan. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan, kita akan lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa yaqulu bu'ithu ana was'atu kahatain. Aku ini diutus oleh Allah. Was'atu kahatain. Jadi bu'ithu ana was'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah, sementara rentang waktu antara aku dan hari kiamat itu seperti ini. Wa yakrum baina usbu'aihi as-sababati wal wusta. Lalu beliau menggantengkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Jadi beliau sampaikan, aku diutus oleh Allah, dan jarak antara aku dan hari kiamat itu seperti jari telunjuk dan jari tengah, gitu. Kami bilang gini, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Seperti ini, jari telunjuk, jari tengah. Jarak antara aku dan hari kiamat itu seperti jari telunjuk dan jari tengah. Kahatain, kahatain. Hadirin Allah muliakan, apa yang beliau sampaikan ini menunjukkan bahwa jarak dengan hari kiamat itu tuh dekat. Jarak dengan hari kiamat itu dekat. Karena kata para ulama, jika kita menggabungkan antara jari telunjuk dan jari tengah itu nggak ada space kecuali sedikit aja. gitu. Paling berapa senti sih, atau mungkin milimeter. Jadi as-sababah itu jari telunjuk dan wusta jari tengah. Jadi hari kiamat itu dekat, gak lama, jaraknya tuh gak jauh. Hadirin Allah muliakan, makanya sebagian para ulama seperti Syekh Utsaimin membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi. Suatu hari Nabi SAW berkhutbah di hadapan manusia di akhir siang, jadi di sore hari. Lalu beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmidzi ini, innahu lam yabqa min dunyakum illa mithla ma baqiya min hadzal yawm. Innahu lam yabqa min dunyakum illa mithlu ma baqiya min hadzal yawm. Nabi SAW menyampaikan, tidak ada yang tersisa dari dunia kalian kecuali seperti apa yang tersisa dari hari ini sebelum masuk waktu malam. Dan beliau bicara di akhir siang, bukan di tengah siang jam 12, bukan, di akhir siang. Jadi tidak ada yang tersisa dari waktu dunia kalian ini kecuali mithlu ma baqiya min hadzal yaum, kecuali seperti sisa waktu yang ada pada hari ini sebelum masuk waktu malam. Jadi hadirin Allah muliakan, ini harus menyadarkan kita bahwa umur dunia itu enggak panjang. Dan ulama mengajak kita berpikir bahwa jika dua sabda ini disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 1400-an tahun yang lalu. 1400-an tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan hari ini? Lalu bagaimana dengan hari ini? Masihkah kita berpikir seakan-akan kita kekal di dunia? Jadi jangankan umur kita, umur dunia pun juga sebentar. Jadi jangankan umur kita, kita belum bicara umur manusia, umur dunia pun sebentar, gak lama. Jadi sampai kapan, hadirin Allah muliakan, dijelaskan para ulama seperti Al-Qadhi Iyad, hadith-hadith ini itu takriban la tahdida, takriban la tahdida, ini kira-kira, bukan menentukan waktu secara tepatnya, enggak. Karena Nabi enggak menyebutkan tahun sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW hanya menggunakan isyarat jari telunjuk beliau dan jari tengah beliau. Kan begitu hadirin. Jadi ini mengingatkan kita pada hadis Jibril, dan hadis Jibril sangat dalam. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapan sih terjadi hari kiamat? Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang sangat tajam. "Mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya yang ditanya dan yang bertanya sama-sama enggak tahu. Pesannya apa? Kalau malaikat terbaik saja tidak tahu, kalau nabi dan rasul manusia terbaik saja enggak tahu, mungkinkah selain mereka tahu? Jadi kalau malaikat dan manusia, nabi dan rasul terbaik, dua-duanya terbaik nih, itu dua-duanya enggak ada yang tahu. Man mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Maka mungkinkah selain mereka tahu? Hadirin yang Allah muliakan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancar-ancar. Kira-kira diriku dan hari kiamat itu seperti jarak jari telunjuk dan jari tengah. Jadi hadirin Allah muliakan, masihkah kita terpedaya dengan magnet dunia, bisikan-bisikan syaitan, hawa nafsu kita, sehingga kita tunda lagi langkah untuk kembali kepada Allah? Kita masih ada waktu. Waktu itu sebentar hadirin. Waktu itu sebentar. Jangan berpikir waktu kita lama. Waktu itu sebentar. Tapi banyak manusia pendaya dan berpikir masih lama, masih jauh, tenang aja, santai dulu. Oh enggak, apa kata Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat 6 dan ayat 7, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka tuh melihat hari kebangkitan dan siksaan itu jauh, masih jauh. Wa narahu qariba. Dan kami melihat itu dekat. Wa narahu qariba. Dan orang-orang beriman melihat itu dekat. Tapi orang-orang yang enggak beriman, yarunal ba'tha ba'idan, melihat bahwa hari kiamat, kebangkitan itu masih jauh. Enggak jauh, jauh. Enggak. Orang-orang beriman itu melihat dekat. Dekat. Ini enggak lama. Ini cuman sebentar. Makanya itu kan ayat 6 ya, ayat 6, ayat 7. Coba lihat ayat kelimanya. Mundur sejenak satu ayat. Mundur sejenak satu ayat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasbir sabaran jamila. Maka bersabarlah dengan sabar yang indah. Maka bersabarlah sabar dengan kesabaran yang indah. Fasbir sabaran jamila. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ini perintah untuk sabar, hadirin. Ini perintah untuk sabar. Dengan sabar yang indah. Allah jelaskan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka tuh ngelihat hari kebangkitan itu masih jauh. Kami melihat dekat. Orang-orang beriman melihatnya itu hal yang dekat. Jadi enggak jauh. Dekat. Makanya fasbir sabaran jamila. Maka bersabarlah dengan bahasa Allah menggunakan kata tu sabaran jamila. Kesabaran yang indah. Kesabaran yang indah. Bukan sabar aja, sabar yang indah kata Allah. Sabar yang indah. Hadirin yang Allah muliakan, apa yang dimaksud sabar yang indah? Sabar itu berat, Ustaz. Iya, tapi kalau katakan sabar yang indah, dijelaskan sebagian ulama tafsir seperti dalam tafsir Al-Qurtubi, walladzi la jaza' fihi wa la syaqwa li ghairillah. Sabar yang indah itu adalah ketika seseorang tidak protes, tidak komplain, tidak marah-marah, tidak emosi, tidak mengeluh kepada selain Allah. Dan dia enggak mengeluh kepada selain Allah. Itu sabar yang indah. Jadi sabar yang indah itu enggak la jaza' fi. Wala syakwa li ghairillah. Dia enggak pernah mengeluh kepada selain Allah. Dia enggak ngeluh kepada manusia. Dia enggak ngeluh sama sahabatnya. Itu sabar yang indah. Ulama yang lain mengatakan sabar yang indah itu huwa an yakuna sahibul musibati fil qaumi la yudra manhu. Sabar yang indah itu adalah ketika seseorang yang terkena musibah di sebuah lingkungan, sebuah komunitas itu tidak ada yang mengetahui. Jadi ketika dia lagi kena musibah, gak ada yang tahu. Bukan karena lingkungannya tidak peka, tapi karena yang terkena musibah ini gak cerita-cerita. Gak cerita-cerita. Karena ilmunya matang. Karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dan dia mencukupkan dengan Allah tabaraka wa taala. Dia enggak ngeluh sama siapapun. Itu fasbir sabran jamila. An yakuna sahibul musibah fil qaumi la yudra manhu. Kecuali ada hajat ya, ada maslahat, misalnya dia sampaikan keluhannya ke dokternya, ya sama dokter harus cerita diri. Apa keluhannya pak? Gak mau cerita. Loh kok gak mau cerita pak? Sabron jamila. Oh gak apa-apa pak, karena ini bukan ngeluh tanda nyesek terhadap takdir, enggak. Ini untuk maslahat. Atau kita cerita ke guru kita, ahli ilmu, ustadz kita untuk dapat solusi. Nah, itu. Atau kita sampaikan dalam rangka raf'i syubhat untuk klarifikasi agar tidak terjadi syubhat, bukan sebatas klarifikasi ya. Tapi kalau kita diem aja, orang bisa salah paham, bisa fitnah dan seterusnya. Terus kita jelaskan, maaf kemarin tuh saya nggak bisa karena begini. Tapi udah selesai aja. Karena ada maslahat, itu pengecualian kata para ulama. Tapi pada dasarnya sabron jamil itu, sabron jamila itu nggak cerita. Jadi nggak, orang nggak tahu gitu. Orang pikir dia baik-baik aja, benar. Jadi dia nggak ngeluh kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngeluhnya juga bukan komplain, tapi berdoa, mencurahkan isi hati. Minta pertolongan itu maksudnya. Tapi berat sekali ya Ustaz. Iya iyalah, makanya Allah katakan fasbir sabaran jamila. Maka bersabarlah dengan sabar yang indah. Sabaran jamila, ini indah. Tapi hadirin Allah muliakan, lihat sabaran jamila, indah. Artinya kalau seseorang bisa sampai titik seperti itu, dia akan merasakan jamalul hayah, keindahan dalam hidup. Berat memang, tapi kalau dia bisa sampai ke sana, itu hidupnya akan indah. Hidupnya akan indah. Dan setelah ayat ini, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihat kebangkitan itu jauh dan kami melihat itu hal yang dekat. Jadi memang berat, sabron jamila itu berat. Tapi kan enggak lama jemaah itu. Enggak lama. Sebentar. Emang nafsu tuh pengen cerita, bahkan pengen komplain, pengen marah-marah. Ingat lagi, sebentar kok, sebentar, gak lama, sebentar. Usia dunia ini tuh cuman sebentar. Itu maksud kata para ulama. Apalagi kalau dikaitkan dengan umur manusia, lebih sebentar lagi. Wong dengan hari kiamat aja sebentar, apalagi usia kita. Dan ingat gak kaidah? Masih ingat kaidah? Kaidahnya berbunyi, idza mata ibnu adam qamat qiyamatuh. Apabila manusia itu wafat, maka kiamatnya telah tegak, hadirin. Kiamatnya telah tegak. Apa maksudnya? Maksudnya sudah tidak ada lagi kesempatan beramal, sudah tidak ada lagi kesempatan ibadah. Ujian kubur akan dihadapi dan nikmat atau azab kubur akan dia hadapi. Jadi bagi dia sudah kiamat, karena udah nggak ada yang bisa dilakukan, dan yang dihadapannya reward dan punishment, ganjaran. Penghormatan atau hukuman. Makanya kaidah mengatakan idza mata ibnu adam qamat qiyamatuh. Apabila anak Adam wafat atau manusia wafat, maka kiamatnya telah tegak. Kiamatnya telah dimulai, gitu loh. Khusus untuk dia sudah start, sudah dimulai, hadirin. Itu yang harus kita renungkan, kan? Apalagi di hari-hari ini. Allah perlihatkan betapa singkatnya kehidupan dunia, betapa sebentarnya kehidupan di sini. Maka mari kita bersabar, sabaran jamila, dengan kesabaran yang indah. Mari kita jaga hati kita, kita tahan hati kita agar terus beriman kepada Allah. Masih ingat, sabar itu kan artinya menahan. Lalu kita tahan lisan kita, lalu kita tahan anggota tubuh agar gak bermaksiat. Lalu kita ingat, cuman sebentar kok, cuman sebentar, gak lama. Idza mata ibnu adam qamat qiyamatuh. Jika anak Adam wafat, maka kiamatnya telah dimulai. Kiamatnya telah dimulai. Maka hadirin, terus bersabar di atas ketaatan. Terus bersabar dalam beribadah. Terus bersabar dalam meninggalkan maksiat, dalam menjaga lisan. Dan terus bersabar ketika menghadapi musibah, menghadapi apa yang Allah takdirkan kepada kita. Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Jadi ingat selalu, jaraknya hanya antara jari telunjuk dan jari tengah. Dan itu diucapkan bukan di hari ini, tapi 1400-an tahun yang lalu. Jadi udah sangat-sangat dekat, hadirin. Dan fokuskan kita untuk beramal, bersabar. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dan hadirin sekalian, jangan lupa bahwa kita masih berada di hari-hari mulia Dzulhijjah, bulan haram terbaik menurut sebagian ulama seperti Ka'ab. Jadi maksimalkan amal soleh dan jaga diri dari kemaksiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati, memberikan kesehatan kepada Ustaz beserta keluarga, seluruh tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan doakan juga Imam Nawawi hadirin. Kita dapat ilmu banyak sekali dari beliau ini. Dan ulama-ulama kita juga. Mohon nasihatnya Ustaz, saya merasa takut akan jalan ini. Kenapa Allah memilih saya, bukan yang lain? Meskipun seharusnya saya bersyukur, padahal saya tidak sekuat itu, saya lemah, saya ini cengeng, saya juga bodoh. Kenapa tidak yang lain yang lebih bertakwa, yang lebih taat? Mohon nasihatnya Ustaz, mohon luruskan saya jika pemikiran saya salah. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, ketika kita merasa kita sebenarnya gak pantas, lalu Allah memberikan hidayah kepada kita. Allah memberikan hidayah kepada kita. Ini kan mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketakutan secara paranoid, bukan ketakutan secara negatif, bukan ketakutan secara negatif. Jadi hadirin Allah muliakan, dan ini menunjukkan bahwa memang kita ini berada di jalan yang lurus bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kemantapan kita, bukan, tapi benar-benar hidayah dan taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 83 di akhir-akhir, Allah mengatakan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumasyaitana illa qalila. Kalau saja bukan karena karunia Allah dan rahmat yang Allah berikan kepada kalian, maka niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit saja. Jadi kalau bukan karena karunia, bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita ini enggak ada di jalan hidayah. Kita ini ngikutin syaitan. Jadi arahnya itu merasa diri ini enggak layak, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, ini udah bagus. Tapi langkah berikutnya, jangan sampai salah, langkah berikutnya adalah bersyukur, dan bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Karena memang masih ingat hadis qudsi yang kita bahas, ya Allah berfirman, "Kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Kalian tuh semuanya enggak ngerti apa-apa. Kecuali yang diberikan hidayah kepada, ya kecuali yang aku berikan hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan kasih hidayah itu kepada kalian. Jadi memang hidayah ini bukan kuat-kuatan, bukan hebat-hebatan kita. Tapi ini karunia dan taufik dari Allah yang harus kita syukuri. Dan Allah gak mungkin salah. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik pemutus, sebijak-bijak pemutus? Maka bersyukurlah dan tutup pintu dari syaitan. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, dan semoga Allah selalu menjaga dan merahmati Ustaz beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, apakah akhwat bisa menilai ikhwan secara ilmiah jika tidak ada wali yang membimbingnya dalam ta'aruf, dan bagaimana mengetahui ilmunya ikhwan sedangkan jika ditanya maka dijawab dengan merendah dan tidak mentazkiyah dirinya, dan apakah dengan istikharah bisa mengetahui ilmunya ikhwan? Jazakallahu khairan Ustaz barakallahu. Ikhwan itu laki-laki ya. Ini proses mau menikah. Jadi apakah seorang wanita bisa menilai calonnya? Seorang wanita bisa menilai calonnya secara ilmiah, secara akurat, tanpa ada wali yang membimbingnya dalam proses pranikah itu. Hadirin Allah muliakan, ulama menjelaskan bahwa fungsi kenapa, apa hikmah dan apa alasan mengapa Nabi SAW mengatakan la nikah illa bi wali wa syahidi adlin, tidak dapat nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Lalu Nabi juga menyatakan sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fa nikahuha batil batil batil. Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil batil batil, tidak sah, tidak sah, dan tidak sah. Dijelaskan oleh para ulama, hikmahnya itu sangat dalam dan sangat besar. Bahwa fungsi wali, jadi kenapa saya harus minta izin walinya dulu? Karena fungsi wali itu untuk mengawal, mendampingi, dan mengecek, memfit and proper test calon mantunya atau calon suami dari wanita tersebut. Kenapa demikian? Karena seringkali wanita punya kelemahan dari sisi ini, khususnya apabila dia sudah menyukai seseorang, apalagi udah rasa cinta dan seterusnya. Al-hubu yu'mi, cinta itu membuat seseorang itu buta. Rasa suka itu membuat seseorang itu rabun, hadirin. Semakin semakin dalam rasa cintanya semakin nggak kelihatan. Kata para ulama, mata ini kalau sudah ridho, semuanya baik udah. Sedangkan pernikahan adalah keputusan besar dan resikonya besar. Maka untuk menutup pintu mudarat dan memperminim resiko, hendaknya seorang wanita itu dikawal oleh walinya yang bijak, yang khabir, yang berpengalaman, yang bisa membaca situasi, membaca gerak-gerik seseorang. Walaupun kalau tanpa ada sisi ini sendiri aja, dan ketika wali hanya ada di akad ketika ijab dan qabul, selama wali ridho sah pernikahan, tapi rentan dan resikonya gak kecil gitu loh. Beda dengan apabila walinya mendampingi dan fit and proper dulu sama wali, dicek segala macam. Nah, kalau misalnya kita tidak, wali kita tidak ada yang seperti itu, cuma minta bantuan pihak lain yang bisa berperan sebagai itu. Walaupun nanti pas akad yang ijab kabul jelas tetap wali, kita cari pihak lain, mungkin dari keluarga besar kita. Atau yang lain, atau mungkin kita punya sahabat, nah suaminya, suami sahabat kita minta untuk fit and proper ini orang. Kalau suami sahabat kita tuh orangnya orangnya tajam, bijak, berilmu, atau mungkin guru kita, intinya kalau bisa tidak dilewati sendirian itu lebih baik, apalagi kalau kita sudah punya rasa. Apalagi rasa itu juga cukup dalam. Tapi cari yang benar-benar objektif. Cari yang benar-benar objektif. Dan cari orang-orang yang punya ilmu dan hikmah. Nah, enaknya wali itu, apalagi yang objektif ya, walinya objektifnya ayah, kakak, atau yang lain-lain berkaitan. Keluarga kita, mereka kan misalnya bukan hanya objektif, misalnya bukan hanya bijak, tapi mereka juga mengerti kita. Itu enaknya. Kalau misalnya ayah sendiri, apalagi keluarga inti sendiri, mereka kan ngerti kita. Apalagi kalau mereka itu tadi bijak, punya hikmah, punya ilmu, punya objektivitas. Jadi mereka bisa bukan hanya menilai calon ini baik, tapi mereka juga bisa bilang, kayaknya calon ini baik sih, tapi kayaknya gak cocok deh sama kamu. Karena karakternya bisa, kalau disatukan, bisa punya PR, kecuali Allah kasih taufik. Coba kamu pikirkan lagi. Tapi kalau misalnya orang yang gak terlalu mengenal kita dengan dalam, kan hanya ngelihat dari sisi baiknya aja, ibadahnya aja, tapi kecocokan atau chemistry atau kebutuhan mungkin, mereka sulit untuk menilai. Makanya paling enak itu benar wali yang turun tangan. Wali bisa, misalnya kalau ayah atau kakak laki-laki, kakaknya udah ngerti adanya tuh kayak apa. Kakaknya bilang, kamu tuh butuh tuh laki-laki yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kali ini gimana? Ini anak ini laki-laki baik, tapi kriterianya gak masuk nih, gitu loh. Kok bisa gak ngadepin? Dan seterusnya. Allah Ta'ala alam, misal. Walaupun, kalau selama itu, selama ketika akad, wali sudah ijab kabul dan meridhoi, tapi gak ada proses seperti itu, pernikahan sah. Dan dengan kebaikan dan taufik dari Allah, bisa saja dapat yang cocok. Dan kasus juga ada dan tidak sedikit. Tapi sekali lagi, kita diminta oleh syariat kita menghadapi keputusan besar seperti ini, hendaknya kita minimalisir segala resiko semaksimal mungkin. Walaupun ada saja dan kasus gak sedikit, gak pakai proses gini, Allah kasih cocok aja tuh. Dan dua-duanya sama-sama baik, dua-duanya sama-sama bertakwa, dan kemistrinya dapat. Padahal gak ada, ya udah, apa namanya, ya jalan gitu aja ada. Tapi pertanyaannya, resiko tinggi. Dan yang gagal sangat banyak, hadirin. Maka minimalisir resiko itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Hadirin, bersabarlah dengan sabar yang indah, karena enggak lama, dan semoga Allah kasih taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin lanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.